Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma fa shalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Hadaratil afadil, sadatil masyayikh wal asatidzah al izza, tima isukum, yang terhormat, yang tercinta, yang termulia, Ibu Sinta Nuriyah Turrahman dan segenap keluarga almarhumah bal marhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Yang terhormat dan yang saya hormati para tokoh masyarakat, para pejabat mulai Ibu Menteri Khofifah dan semua pejabat TNI sipil maupun Polri yang hadir, para tamu undangan dari berbagai pihak yang semuanya menghormati Gus Dur, saudara-saudaraku sekalian, baik yang kelihatan di sini maupun yang tidak kelihatan dari sini. Ini mau saya usulkan sebetulnya, ini terlalu sempit tempat untuk hallnya Gus Dur, kok cuma sekian ini, hanya cukup 10 juta ini aja. Mestinya diusulkan di Monas supaya dia. Ibu-ibu, bapak-bapak, para sepuh-sepuh, saudara-saudara sekalian, saya kira sudah cukuplah kalau tausiah itu sudah cukup. Tadi sahabat saya, guru saya, tokoh Sulawesi, Kiai Haji Sanusi Bajo, Ustazah Nahdlatul Ulama, sudah memberikan tausiah yang cukup. Dan sebetulnya khol itu sendiri sudah merupakan tausiah. Khol itu, ini khol pakai tema segala macam karena ketuanya ya ini. Temanya, tema kok semuanya untuk bangsa dan negara. Ini khol-nya Gus Dur. Kok khol-nya kok sepele gitu. Lah kita semua ini orang Indonesia. Apa yang kita lakukan untuk Indonesia semua, untuk bangsa semua, untuk negara semua. Iya enggak? Kita ini santrinya Gus Dur. Apa yang kita lakukan untuk Indonesia, untuk negara Indonesia, untuk bangsa Indonesia, tidak usah diketekno tema. Orang NU itu jangan diajak ngomong kebangsaan. Orang NU itu tahu nasionalisme atau tidak? Tahu nasionalisme, tentu menyintai Indonesia. Karena yang paling sederhana logikanya, orang NU, orang kiai-kiai desa paling bludok itu, logikanya sederhana. Indonesia ini rumah kita. Yang kita hirup selama ini adalah udara Indonesia. Tempat sujud kita adalah Indonesia. Kita lahir di Indonesia, nanti mati di kuburan. Kalau orang lain merusak Indonesia, masih bisa dimaklumi. itu orang Indonesia. Itu aneh bin ajaib itu. Kok rumahnya sendiri kok mau dirusak itu gimana? Jadi tidak usah pakai tema kebangsaan lah. Temanya Gus Durku gitu aja. Alhamdulillah. Jadi saya karena saya diundang dan yang undang istimewa sekali. Bu Sinta Nuriyah sendiri datang ke Rembang. Masya Allah. Saya mau nangis kok sudah gede. Ini penghormatan yang luar biasa sekali. Pertama kali Khol Gus Dur saya diundang di sini. Dan saya yang saya ucapkan hampir mirip dengan yang diucapkan oleh Pak Sanusi. Pada waktu saya mengatakan Gus Dur dicintai orang karena Gus Dur menyintai orang. Tadi kalau Kiai Sanusi baca Gus Dur menyayangi orang maka disayangi oleh orang. Hampir samalah. Kenapa kok Gus Dur dikholi? Dan yang ngekholi kalau di sini enggak heran kita. Mungkin keluarganya yang mengadakan kok. Tapi kol di mana-mana banyak. Enggak keluarganya enggak apa. Adakan kol. Itu aneh. Dan kenapa kok tidak hari lahirnya Gus Dur yang diperingati? Padahal Gus Dur meneruskan akhlak dan perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang diperingati hari lahirnya. Kok Gus Dur kok tidak hari lahirnya? Apa Lisa enggak tahu hari lahirnya Gus Dur? Sudah pernah sampai pikir, kenapa kok Kanjeng Nabi muludan? Kalau kiai kok hari wafatnya? Pernah sampai pikir? Belum pernah lah. Sampai udah lama gak mikir. Nah, dulu kalau mikir diwakilnya Pak Harto semua. Mau nanam padi, Pak Harto suruh mikir. Pak Harto mikir, sempat aja. Itu. Mau dodol cengkeh, Pak Harto yang suruh mikir. Jual di situ saja, jangan di mana-mana. Sampai ngechat omahe dhewe kok Pak Harto sing kon mikir. Cat kuning saja, jangan yang lain deh. Akhirnya kita ini enggak mikir, ya mikir Kanjeng Nabi diperingati hari lahirnya. Gus Dur dan kiai-kiai kok khol hari kewafatan. Kenapa? Menengah itu. Setahu saya yang diperingati hari lahirnya itu cuma tiga. Yang satu Nabi Isa, yang namanya Natal itu. Yang kedua Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya Muludan itu. Jadi kalau selamat Natal sama dengan selamat Muludan. Itu. Jadi tidak usah dibakas lah itu. Setiap tahun membakas itu wajah bosen aku. Yang ketiga orang Rembang. Yang harum namanya itu. Raden Ajegati. Itu tiga tok ini. Dan mereka yang diperingati hari lahirnya, kalau tokoh, itu karena kelahirannya menandai zaman. Yang kecil-kecilan Raden Ajeng Kartini itu saya kenal karena dia istrinya Bupati Rembang. Itu menandai zaman perempuan-perempuan sekolah. Sebelum Raden Ajeng Kartini mendirikan SKP, Sekolah Kepandian Putri, belum ada perempuan sekolah. Yang ketahuan ya, pokoknya yang ketahuan hanya Raden. Maka di peringati hari lahir. Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam malah menandai zaman kegelapan menjadi zaman cahaya. Nah, ada juga yang diperingati hari lahirnya itu Kit zaman now. Yang zaman old ini nggak paham deh. Jadi kalau kiai bagaimana? Kalau kiai belum tentu. Kiai itu belum tentu. Ada kiai yang sudah hampir jadi wali, tiba-tiba alih profesi jadi maklar, kan ada itu. Kan dia tidak di enggak diperingati, Pak. Matinya enggak diperingati. Nah, kalau masih tetap kiai ya diperingati dia. Itu sebaiknya ada bajingan yang kemudian jadi ustaz juga banyak. Kan ada. Jadi maka ditunggu kalau orang-orang biasa begini, ditunggu sampai tutup buku. Kalau sudah tutup buku ternyata orang ini tetap istiqomah di dalam perjuangannya. Maka masyarakat akan menghormatinya dengan memperingati khalnya. Kenapa Gus Dur kok khalnya hebat sekali? Sampai banyak yang hasut. Ngerti hasut gak sampai? Ada yang hasut itu. Yang imamnya gak begitu hebat itu hasut. Itu orang kok mendewa-dewakan orang Gus Dur sampai begitu. Bangsa begitu itu. Tadi dikatakan oleh Kiai Sanusi Bajo itu memang nikmat. Nikmat itu mahsud. Kullu nikmatin mahsud. Jadi hati-hati kalau sampai dapat nikmat, hati-hati. Mesti ada yang iri, ada yang benci gitu. Gus Dur ini misalnya istimewa. Tadi disebutkan semua, hampir pembicara semua. Itu Pak, wakilnya Pak Tito juga menyebutkan. Teret-teret itu. Gus Dur ini. Cuma kelihatan sedikit Pak. Nanti kita bilangkan Pak Tito ya kelihatan. Gus Dur itu juga budayawan, istimewa. Makanya datang sini ada Pak Eros Jarot, ada Sam Bimbo, ada ini. Ini juga agamawan tapi budayawan juga. Yang rambutnya gondrong ini. Kalau mau muji. Kenapa? Saya ingin hanya nambahin sedikit saja dari tadi keterangannya Kiai Sanusi Bajo. Jadi, tadi Kiai Sanusi Bajo bercerita tentang ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Nahdiyah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wathaniyah, ukhuwah Basyariyah atau Insaniyah. Ini Gus Dur sudah di sini. Sampai enggak tahu yang di mana ini. Orang yang persaudaraan ke NO-nya saja masih sulit. NO dengan NO masih berkelahi. Jangan harap dia akan ke ukhuwah Islamiyah. Tak bisa. Wong di NO saja enggak bisa rukun kok. Ini ukhuwah Nahdiyah dulu, belum Islamiyah Pak Sanusi. Nahdiyah dulu. Kalau sudah bisa ukhuwah Nahdiyah, ukhuwah Islamiyah baru bisa. Kalau sudah ukhuwah Islamiyah bisa, baru ukhuwah Wathaniyah. Kalau tidak bisa. Kalau Gus Dur sudah, karena beliau itu banyak berjalan. Banyak. Saya capek. Derek Gus Dur capek. Jualan terus. Jalannya tidak jalan secara fisik saja, tapi jalan secara rohania, baca buku tidak karu-karuan yang dibaca itu. Kalau saya cerita tentang bintang film ini, dia sudah tahu. Saya cerita tentang pemain bola ini, dia sudah tahu. Saya cerita tentang ulama ini, dia tahu. Ini pengertian ini. Ternyata karena dia jalan terlalu banyak. Sampai bisa nita ini, orang yang banyak jalan dan tidak itu kelihatan. Kata anak-anak nong itu. Kurang piknik gitu. Gus Dur ini piknik kemana-mana. Pesantren mana yang tidak pernah dijajah beliau. Mulai dari tambak beras sendiri, Denanyar, Tebuireng, Sarang, Krapyak, Tegalrejo, Al Azhar. Makanya ketika di Al Azhar, Gus Dur sudah capek. Orang mengatakan bahwa Gus Dur itu tidak lulus di Al Azhar, itu salah. Salah. Tanyakan Kiai Samsi. Salah. Dia memang tidak kuliah. Clear. Jadi itu ceritanya. Ceritanya Gus Dur itu tanya saya. Gus Dur itu saya enggak tahu kenapa dia menyintai saya. Saya enggak tahu juga. Apa memang saya ini memang orangnya simpati apa pun enggak tahu. Sejak saya datang ini kan saya datang setelah Om Sanusi sama Gus Dur. Saya datang belakangan. Saya melarat belum dapat beasiswa. Yang nyeplok nondok ya Gus Dur. Dia itu lihat saya terus seneng gitu aja. Jadi dia selama ini enggak kuliah. Begitu saya datang terus tanya sama saya, sampai kuliah di mana? Saya ini yang baru dibuka ini. Namanya Al-Qismul Ali Dirasatul Islamiyah wal Arabiyah. Nah, dia enggak tanya enggak apa. Kenapa kamu milih itu? Enggak. Ya udah aku ikut gitu. Ini dia kok ikut ya. Begitu masuk lihat mata pelajarannya. Yo ini kan pelajaran kita di pesantren-pesantren ini. Yo memang saya milih yang saya tahu kok saya bilang gitu. Saya enggak pernah sekolah selamanya. Saya itu kan enggak pernah sekolah, Gus. Saya tahunya pesantren. Jadi saya cari fakultas mana yang kira-kira enggak ada pelajaran yang sekolah. Yang pesantrenan semua. Bangsane tafsir, tauhid, bangsane gitu-itu. Kata Gus Dur, nah ini kan entek-entek umur. Gitu. Ya terus lalu gak kuliah. Ya gak kuliah. Terus langsung kirim surat lamaran di Baghdad. Diterima di sana. Dan dia lulus lebih dulu dari saya. Jadi keliling. Kalau Indonesia bagian kecil. Jadi ketika dia selesai di Irak, dia nyurati saya. Saya sudah selesai, alhamdulillah. Sampai nanti kalau sudah selesai, cari utangan. Kamu cari utangan, nyusul saya. Saya sekarang sudah di Belanda. Saya dapat pekerjaan yang gajinya besar sekali. Ngepel kapal kru. Gus Dur pernah ngepel kapal kru. Jadi kalau sore, Oli Dok sih. Emang gak bayangkan. Oh, Bu Nuri aja gak bayangkan. Sampai juga sudah saya carikan pekerjaan yang sesuai dengan sampai. Di bagian reklama. Itu gambar-gambar reklama itu kan. Nah, dia tahu saya bisa gambar. Nanti kira-kira sekian bulan, gaji kita sudah bisa untuk membeli mobil second. Kita nanti berangkat pulang lewat darat. Kawan-kawan yang akan kita lalui sudah saya kirimi surat semua. Wincin, nanti dalam perjalanan kita bisa bicara tentang Indonesia. Jadi sudah lama, jangan tema baru sekarang. Sayangnya itu tidak terjadi, karena dalam waktu yang bersamaan, ibu saya datang, ibu saya harus mengantarkan ibu saya ke Mekah itu. Justru begitu saya tahu, ini ibu saya kok begini? Ya ibu saja. Kalau tadi Pak Kiai Sanusi Bajo cerita tentang ibu, bagaimana mulianya ibu. Gustur itu orang yang paling ditunduki ibu. Maka ketika dia menyuruh saya jadi ketua PKB, saya hanya jawab sedikit aja, tidak boleh ibu saya. Langsung, ya sudah kalau gitu. Kembali kepada ceritanya Gus Dur tadi ya, Gus Dur sampai, karena banyak berjalan, beliau sudah sampai kepada ukhuwah insaniyah. Sampai mungkin ukhuwah nahdiyah saja, masih tertatih-tatih. Ukhuwah Islamiyah saja masih tidak terbayangkan gimana. Apalagi sekarang ini, kalau orang Islam kayak di sini gitu enak ya. Buya guyu. Kongkol kok buya guyu. Enak. Beragama cara Gus Dur enak era karuan. Enggak petentengan itu. Gus Dur. Petentengan Gus Dur. Tapi yang enam-enam rasa petentengan. Gusti Allah wis ngerti dapurmu sapa iki. Gus Dur sudah sampai insan manusia. Jadi beliau itu sudah manusia yang dipikirkan. Tidak orang Islam toh, kan? Jadi apalagi kok hanya politisi toh, hanya seniman toh, hanya enggak. Ini sudah manusia. Ini kuncinya. Anak Gus Dur sudah manusia, maka yang dipikirkan juga yang manusia. Bisa memaklumi semua Gus Dur. Karena manusia itu memang diciptakan Tuhan macam-macam. Kan ada orang yang tidak tahu, disangkanya Gusti Allah itu menciptakan manusia itu hanya segini. Menciptakan swargo itu hanya untuk orang segini. Dia pikir swargo itu sak Jakarta tok. Swargo kok sak Jakarta tok, dia dipikir swargo itu ardua samawatu wal ard. Bumi itu hanya sepersekian butir debu kalau di alam semesta ini. Ambak Anda buka YouTube, pakai kunci bumi, klik, lihat itu kecilnya bumi. Bumi, matahari sekian, sini ada lagi bumi, tidak kelihatan. Apalagi kok Jakarta. Apalagi TPS, lah ilah ilah. Kau nggak ada kok mikirin kau dunia sealam. Tapi kalau luas, meskipun Anda belum piknik jauh, tapi niru Gus Dur. Wawasannya diluaskanlah, diluaskan. Jangan. Ini sekarang ini kita mengholi Gus Dur. Mengholi Gus Dur itu sama dengan memikul jenazah ke kuburan. Ada orang memikul jenazah ke kuburan cengengesan. Itu kuwale udele. Kalau orang memikul apa namanya pendoso itu bahasa Indonesianya keranda. Kalau orang memikul keranda tentu mikir, saya sekarang memikul keranda. Saya nanti dipikul apa berangkang sendiri. Wa idza hamalta ilal quburi janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmud. Wa idza wulita umuru qaumin sa'atan fa'lam bi annaka ba'daha ma'zul. Kalau suatu saat engkau memikul keranda ke kuburan, ingatlah, suatu saat kau akan dipikul juga karena kamu tidak bisa berangkang sendiri. Kalau suatu saat engkau diserahi sesuatu jabatan, ingatlah, suatu saat kamu pasti lengser. Jihadu kok kaya apa? Apa kurang jago? Maka itu lengser. Apa kurang jaduk Bung Karno? Lengser. Apa kurang jaduk Pak Harto? Lengser. Kalau orang hidup, ingat nanti dipikul atau tidak. Ya kan Pak Ibu? Jadi kita ngekhol ini juga harus mikir. Sekarang kita ngekholi Gus Dur, kita nanti dikholi apa hanya seperti ayam kepelindes sekol gitu aja. Orang geger sebentar sudah. Ingat mati ini penting. Ada orang sombong, angkuh, karena dia lupa kalau akan mati. Di tempat saya ada yang diajak takziah enggak mau. Enggak. Parno anak takziah yuk, ketuanya Parno. Rasudi. Duh, Rasudi gimana takziah? Oh. Nalika urip utangi duit selawe wae ora awek malah ngidoni. Direbuk semut raro. Karena pada waktu itu hidup, kalau orang pejabat ingat akan lengser, baik, pasti baik. Yang tidak baik itu karena dikiranya dia jadi pejabat seumur hidup. Bung Karno yang sudah ditetapkan MPR saja, presiden seumur hidup, akhirnya belum, masih hidup, sudah lengser. Di tempat saya ada bupati yang ikut-ikutan. Begitu Bung Karno diangkat sebagai presiden seumur hidup, bupati di Demang diangkat sebagai bupati seumur hidup. Ternyata Bung Karno enggak jadi. Dia pun enggak jadi. Terus jadi mantan. Dulu masih menjabat, wah kenal enggak kenal. Kemana jeneder, oh manggilnya Kanjeng, Kanjeng. Mana Kanjeng? Enggak kenal barang. Setelah lengser, jangankan orang biasa, anak buahnya aja enggak nyapa. Karena dulu sering di tempelan. Akhirnya terus jalan-jalan itu, kasihan lah ini. Pakai jasnya kegedean karena dulu gemuk. Tak ajak ngomong soal nostalgia zaman ya kuasa itu, wah senangnya bukan main. Jadi kita harus ingat, nah ini saya belum tahu, barangkali ada yang tahu sampai ada orang tokoh, bukan hanya tokoh nasional tapi tokoh internasional, pernah jadi presiden, kiai segala macam, tapi sering ziarah kubur. Pernah ada yang kok menengah. Gus Dur ini saya kira satu-satunya presiden sing sogo kuburan. Presiden itu pejabat paling dhuwur itu. Malah dinyai kalau ngomong jadi sarkop sarjana kuburan. Ketika ada yang tanya sama Gus Dur, kenapa kau sampean sering ke kuburan? Jawabnya persis seperti Syekh Bahlul. Kan kenal Syekh Bahlul. Sekarang dibuat mainan Bahlul. Padahal itu min ukola il majani. Syekh Bahlul itu Abu Wahb bin Al-Bahlul bin Amr As-Sairafi Al-Kufi. Dia hidup pada zamannya Harunur Rasyid. Entah Gus Dur pernah baca itu atau kebetulan sama. Ketika ditanya jawabannya itu, sampai kok sering ke kuburan? Saya senang di kuburan itu. Orangnya baik-baik. Tidak ada yang saling fitnah. Tidak ada yang ghibah. Ngerasani sana, ngerasani sini. Dan lebih jauh daripada itu, dia mengingatkan ke akhirat. Jadi kalau Gus Dur kan masih hati-hati, jadi pejabat masih hati-hati. Itu karena sering ke kuburan. Nah sekarang ini di kuburan musyrik kan? Ayah. Sekarang ini repot. Hal-hal yang bisa mengingatkan kita kepada sesuatu yang mulia, itu mau dihilangkan. Muludan. Sarana untuk mengingat pemimpin agung kita yang akhlaknya tadi sudah sebagian dikemukakan Kiai Sanusi Bahjo dibid'ahkan. Haul yang mengingatkan tokoh-tokoh yang berjasa kepada masyarakat dan mengingatkan kematian. Sekarang bahkan mengucapkan selamat ibu saja diharap loh. Ini mau isinya haram toh. Saya khawatir nanti di suargo itu yang ardua samawati wal ard, isinya cuma mereka toh. Kasihan mereka, kesepian ya. Udah ganjung itu, kalau kata. Di kandangnya iki eling mati kok malah keplok-keplok gitu. Jadi jadilah Anda manusia. Ayo, kalau bisa sekomplit Gustur itu, maka sampean akan bisa menjalin yang namanya ukhuwah insaniyah atau basyariyah. Anda tidak akan melihat manusia ini. Kalau sekarang ini manusia masih melihat sangat sempit sekali. Golkar, PDI, PKB. Kalau orang PKB lihat Golkar, enggak. Yang aneh NU ini. NU kalau ke Golkar, pakai kacamata Golkar. Kocok-kocok NU ini ditinggal. Lalu ke PDI, kacamata ini NU dicopot. Yang dipakai ke kocok-kocok PDI. Jadi kalau lihat sama-sama NU-nya, gak kelihatan. Pakai kacamata manusia. Pakailah kacamata manusia seperti Gus Dur. Nanti semua akan lihat wajahnya. Oh ini balaku dewe. Tunggal mbah. Tunggal mbah. Siapa? Minimal Mbah Adam. Kalau tidak, Mbah Nuh. Adam kedua. Kalau kita pakai kacamata manusia. Tapi kalau kacamatanya kacamata Islam. Saya lihat orang ini kayak Romo Muji. Ini orang tawaran. Apalagi sampai kacamatanya. Kacamata. Partai politik, la ilaha illallah. Nyawang wong gak menuso. Paham sampean kok guyu. Amin. Jadi berusahalah bagaimana apa menjadi manusia. Ingat-ingat bahwa kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semua itu dari Adam, Adam dari tanah. Tanah itu karakternya merendah. Lain dengan iblis. Iblis itu dari api. Karakternya mau naik ke atas saja. Kenali diri kamu sebagai anak cucu Adam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.